Sudah ku cari arti cinta sejati, berujung sakit hati. Dan kini kau ada, datang si jiwa hidupku sempurna. Cinta yang sejati adalah saling mengerti, bukan saling mendengki. Mau memahami bahwa kita berarti.